Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan Al-Qawaidul Fiqhiyah dari buku yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, manzumah yang berisi Qawaidul Fiqhiyah, dan beliau syarah sendiri manzumah tersebut. Risalah yang ringkas ini namun demikian padat dengan amsilah, contoh-contoh dari kawaid yang bermanfaat. Dan kita masih berada pada muqaddimah, ya, manzumah beliau. Setelah beliau membuka risalah ini, manzumah ini, dengan basmalah, kemudian memuji Allah atas nikmat-nikmatnya yang demikian banyak. Kemudian beliau juga membuka risalah ini dengan salawat serta salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau lanjutkan dengan mengingatkan tentang fadha'il al-ilm, keutamaan-keutamaan ilmu, yang diantara keutamaan itu yuzilu syakka waddaran, membersihkan hati dari penyakit syubhat dan juga syahwat, sehingga hati akan melihat yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Wa yakshiful haqqo lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan abyat berikutnya, ya, masih muqaddimah. Beliau menjelaskan pada bait yang ketujuh dan seterusnya tentang pentingnya kita sebagai thalabul ilmi untuk memahami ilmu dengan memahami qawaid. Artinya di dalam menuntut ilmu itu tidak sembarangan, tidak serampangan. Ada marotib, ada jenjang, ada yang paling penting kita pelajari dan seterusnya. Al-aham fal-aham. Taib. Di antara perkara yang penting untuk ditempuh oleh para penuntut ilmu adalah mempelajari usul al-ilm, pokok-pokok ilmu, kawaidnya. Naam. Oleh karena itu, kalau kita melihat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau dakwahkan terlebih dahulu adalah yang paling penting. Asasnya. Usulnya. Yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Baru kemudian syara'i' berikutnya. Al-bad' bil-aham fal-aham. Memulai dari yang paling penting. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Demikian pula ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal dan juga para sahabat untuk berdakwah. Fal-yakun awwalu ma tadlu ilaih, ma tad'u ilaih syahadata alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau serukan, ya, kepada manusia adalah yang paling pentingnya, yang paling pokoknya, dan itu adalah asluddin, pokok agama, qaidatuddin, kaidah agama, yaitu ya syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik. Beliau mengatakan tentang pentingnya kita mempelajari qawaid, ya, usul masail. Beliau mengatakan, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili syawaridi fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hassaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afwi ma'a ghufranihi wal birri. Beliau mengatakan, fahris, bersemangatlah kamu wahai talibi ilmin ala fahmika, untuk memahami lil qawaidi, qawaid. Kalau buku yang sedang kita pelajari adalah qawaid al-adha fiqhiyah. Artinya dalam bab ini juga bersemangatlah kamu untuk memahami qawaid fiqhiyah. Nah, karena dengan kita memahami qawaid, kita akan memahami masail yang sangat banyak. Kata beliau, jami'atil masaili syawaridi. Kaidah-kaidah tersebut mengumpulkan masalah-masalah yang tercecer dan berserak. Nah, dengan kita memahami kaidah, kaidah itu akan mengumpulkan masail, masalah-masalah yang syawarid, yang terserak, terserak, terserai-berai. Naam. Wallahu alam. Ya, sepertinya beliau juga mengisyaratkan di sini tentang apa pengertian qawaid fiqhiyah. Disebutkan oleh para ulama, apa itu qawaid fiqhiyah? Qaidah fiqhiyah atau qaidah fiqhiyah, maknanya adalah atau ta'rifnya adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi liyata'arrafa ala ahkamiha minhu. Ini pengertian qawaid fiqhiyah atau qaidah fiqhiyah, hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi liyata'arrafa ala ahkamiha minhu. Jadi yang dimaksud dengan kaidah fikhiyah adalah hukum yang sifatnya kulli, menyeluruh, ya, hukum yang luas dan mencakup, yang tobiq, yang berlaku ala juz'iyatihi, yang berlaku pada juz'iyatihi, yakni bagian-bagian atau masalah-masalah yang ada di bawah kaidah ini. Yang dengan hukum kulli ini, dengan kaidah ini, seorang akan mengenal, liyata'arrafa, seorang akan mengerti, mengenal ala ahkamiha, hukum dari juz'iyah tersebut, minhu, dari kaidah ini, dari hukum kulli tadi. Nah, jadi yang namanya kaidah itu mesti di bawahnya masail yang sangat banyak, ya, masail yang sangat banyak tahta hadhil kaidah. Jadi masalah-masalah yang berserakan, masalah-masalah yang sangat banyak, ya, dari berbagai macam bab, ya, dikumpulkan dalam satu apa? Qa'idah. Nah, ibarat antum mancing, ya, antum sudah punya keranjang-keranjang khusus. Ikan kan macam-macam. Ya. Antum dapat ikan yang mahal, antum masukkan dalam apa namanya kantong atau keranjang tertentu. Ya. Dan seterusnya. Sehingga masing-masing keranjang ini berisi apa namanya ya, sesuatu yang sejenis, sesuatu yang sama. Nah, sehingga memudahkan bagi antum untuk mendapatkan faedah. Karena sudah terpisah-pisah dengan baik. Sebagai contoh, di antara kaidah itu adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini misal, ini kaidah di antara kaid fiqhiyah. Al-masyaqqah tajlibu mada taisir. Masyaqqah itu ya, tajlibu taisir. Ya. Akan menarik atau mendatangkan adanya taisir. Setiap ada kesulitan mesti syariat datang dengan apa? Taisir, jalan keluar, kemudahan. Kaidah ini ya, mengumpulkan sekian banyak masail dalam sekian banyak bab. Dalam bab sholat ada, dalam bab zakat ada, dalam bab haji ada, dalam bab apa namanya muamalah ada, dalam bab ibadah ada. Ya, seperti contohnya musafir. Masyaqqah safar itu maka ada taisir, kemudahan di dalam bab sholat. Apa itu ikhwan? Al-qasr, mengqasr sholat. Ya. Dimasukkan dalam bab ini, dalam kaidah ini. Dalam masalah toharoh juga ada. Bagi musafir, kadang tidak dapat air, ada tayamum. Ya. Dalam bab yang lain, sholat, tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Duduk. Salli qa'iman fa'ilam tastati' fa'qa'idan. Fa'ilam tastati' fa'ala janb. Ya. Dalam bab haji, ya, pada tanggal apa namanya 10, itu kan amalan yang dilakukan pada hari itu sangat banyak. Melempar jumroh ada, tawaf ada, menyembelih ada, sa'i juga ada. Naam. Adapun yang dilakukan oleh Nabi, urutan yang beliau lakukan, beliau sampai di Mina, beliau menyembelih, beliau menggundul kepala beliau, kemudian beliau ke Mekah, tawaf, dan sudah ini urutan yang beliau lakukan. Jadi urutan yang dilakukan adalah menyembelih, kemudian apa namanya ronhat, ya romyul jimar, kemudian nahr menyembelih, kemudian halq, ya. Kemudian tawaf dan sa'i. Itu urutan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Romyul jimar, melempar jumrah, ya. Kemudian nahr, menyembelih. Kemudian halq, mencukur kepala. Kemudian tawaf. Ya. Yang dikumpulkan dalam kalimat ronhat. Baru kemudian sa'i. Nah, di hari itu, ternyata ada sahabat yang menggundul dulu. Ada sahabat yang tawaf dulu. Ada sahabat yang yakni tidak urut seperti urutan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika mereka mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, ya, saya tawaf dulu sebelum melempar jumrah, kata Nabi la haraj, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan ya Rasulullah saya terlanjur, ya, menyembelih dulu, saya belum melempar, kata Nabi la haraj. Semua pertanyaan pada hari itu, takdim dan takhir, selalu dijawab oleh beliau dengan mada, la haraj. Dan ini wallahu'alam termasuk juga taisir. Ya. Coba kalau seandainya urutannya harus seperti itu, semuanya harus melempar jumrah dulu. Anas, manusia yang banyak, jutaan manusia, mungkin akan banyak sekali korban. Tetapi ketika hari itu, ada sa'ah, ada tausiah, ada kemudahan, yang mau lempar jumrah dulu tafadhol, yang mau menyembelih dulu monggo, yang mau tawaf dulu silahkan, yang mau gundul kepala dulu tafadhol, ya. Menjadi ringan, ya. Menjadi ringan. dan banyak yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, semua masail ini dalam bab thaharah, dalam bab salat, dalam bab haji, dalam bab yang lain, ya, masail-masail yang syawarid ini dikumpulkan dalam satu kaidah yang namanya apa? Kaidah apa? Fiqhiyah. Apa kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Yang seperti ini perlu dipelajari, perlu diseriusi. Beliau mengatakan fahris ala fahmika lil qawaidi. Ya. Bersemangatlah kamu untuk memahami kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu akan mengumpulkan al-masail syawarid, masail-masail yang sangat banyak tercerai-berai bercecer. Naam. Apa faedahnya? Di antara faedahnya, fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Maka engkau akan naik, ya, mudah untuk mendapatkan ilmu. Naik dengan mudah binilah, karena antum melewati tangganya, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab qawaid yang disusun oleh para ulama itu berdasarkan dalil. Ya. Masalah yang demikian banyak tercecer dikumpulkan sehingga mudah untuk antum mengambil faedahnya. Fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa, sehingga antum di dalam memahami ilmu, ya, mudah, ya, naik dengan mudah dengan tahapan yang apa namanya baik. Wa taqtafi subulal ladzi qad wuffiqa, dan engkau telah mengikuti jalannya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Jadi para ulama di dalam mengambil ilmu, ya, itu mereka mengambil ilmu dengan cara yang baik, ya. Naam. Bertahap. Al-aham fal-aham. Ya. Baik. Ini di antara faedahnya. Oleh karena itu beliau, ya, mendorong kita untuk bersemangat. Fahris, semangat. Ya, dan itulah nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih dalam bab ilmu. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk menempuh apa yang bermanfaat untuk kamu. Baik urusan duniawi atau urusan agama, apalagi ilmu. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Kemudian beliau mengatakan hadhihi qawaidun nazamtuha, berikut ini kaidah-kaidah yang kami susun dalam bentuk nazam, dalam bentuk bait-bait syair untuk lebih mudah dalam menghafalnya. Min kutbi ahli ilmi qad hassaltuha. Kaidah-kaidah fiqhiyah itu, ya, bukan dari saya, tetapi saya mengambil faedahnya dari para ulama, dari kitab-kitab ahlul ilm yang telah aku pelajari. Naam. Ini juga manfaat bagi kita. Ya. Kita membaca buku beliau, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus membuka lebih dulu kitab-kitab yang besar, ya. Sudah diringkaskan oleh Syekh Sa'di dalam bahasa yang mudah, ya, sehingga kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa melanjutkan dengan membaca kitab-kitab lain yang lebih besar. Hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli ilmi qad hassaltuha. Kemudian beliau, ya, mendoakan mereka, para ulama. Ya, inilah salah satu adab di antara adab para penuntut ilmu, menisbatkan ilmu kepada ahlinya, menisbatkan faedah kepada ahlinya. Dan bersyukur kepada orang-orang yang berjasa. Maka beliau mendoakan para ulama, jazahumul maula azimal ajri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka dengan pahala yang besar. Wal afwa, demikian juga ampunan, ma'a ghufranih. Ampunan dari Allah, ya, ghufrannya, wal birri, juga kebaikan-kebaikan dan ihsan dari Allah jalla wa ala. Naam. Wabillahi taufiq. Kata beliau, ya, di dalam syarah, wa hadza Kenapa kita harus bersemangat untuk mempelajari qawaid fiqhiyah? Wa hadza li anna ma'rifatal qawaid, karena mengenal qawaid, qaidah-qaidah, min aqwal asbab, termasuk sekuat-kuat sebab li tashilil ilmi, untuk dimudahkannya ilmu itu kita peroleh. Wa fahmihi, dan memahaminya. Wa hifdhihi, dan menghafalkannya. Kenapa demikian? Karena qawaid itu li jam'ihal masail, karena qawaid itu mengumpulkan masail-masail al-mutafarriqah, masalah-masalah yang berserakan, bikalamin jami'in, dengan kalimat yang jami', yang mengumpulkan masail-masail tersebut. Naam. Wabillahi taufiq. Nah, setelah itu beliau akan mulai memasuki apa namanya penjelasan beberapa qawaid al-fiqhiyah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Beliau awali dengan qaidah yang pertama, ya. Pada bait yang ke-11. An-niyyatu syartun lisairil amal. Biha salahu wal fasadu lil amal. An-niyyah, niat itu, syartun adalah syarat. Lisairil amal, semua amalan. Biha salahu wal fasadu lil amal, dengan niat itulah amalan akan menjadi amalan yang saleh, yang diterima dan baik, atau fasid, atau tidak diterima. Naam. Ini bait yang ke-11, ya. An-niyyatu syartun lisairil amal, biha salahu wal fasadu lil amal. Bait ini, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya. Dimaksudkan oleh Syekhu rahimahullah untuk menjelaskan salah satu kaidah dari qawaid fiqhiyah. Bahkan ini adalah salah satu dari al-qawaidil kubra. Karena qawaid fiqhiyah itu ada qawaid kubra dan ada sughra. Nah. Dan yang dikatakan sebagai al-qawaid al-fiqhiyah kubra ada 5. Di antaranya ini. Ya. Al-umur bimaqasidiha. Hadihi min al-qawaid al-kubra. Al-qawaid al-kulliyah kubra. Nah. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Nah, diibaratkan dengan demikian ibaratnya. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur yang dimaksud adalah al-a'mal. Al-a'mal. Al-jawarih. Amalan jawarih. Atau amalan lisan. Ya. Taib. Amalan lisan seperti qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, ad-da'wah ilallah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, az-zikr, ya, was-shalah 'alan nabi. Amalan lisan, amalan jawarih. Amalan jawarih seperti as-shalah, na'am, al-hajj. Al-umur bimaqasidiha. Dan ini tergantung dari maqasid. Maqasid ya, niat. Naam. Apa maksud dia melakukan amalan tadi? Naam. Nah, inilah qawaid atau qaidah yang dimaksudkan oleh beliau dalam ucapan an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Qaidah ini, kata Syekh Sa'di dalam syarah, hadihil qaidatu anfa'ul qawaid wa ajalluha. Qaidah ini, al-umur bimaqasidiha, anfa'ul qawaid wa ajalluha, adalah qaidah yang paling bermanfaat dan yang paling penting dan agungnya. Kenapa demikian? Kenapa paling bermanfaat dan paling penting? Karena masuk ke dalam qaidah ini semua juz'iyat. Wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilmi, Karena kaidah ini masuk dalam semua bab-bab ilmu, dalam semua abwabul ilm, semuanya. Masuk dalam ibadah, semua ibadah, dalam bab-bab semuanya, at-tahara, was-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj, dalam muamalah semuanya, an-nikah, at-talaq, ya. Contoh misalnya dalam bab talak, ya. Ada seorang suami, ya, mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke keluarga kamu. Baik, ini diantara ucapan yang para ulama membahas. Apakah ucapan ini termasuk lafaz talak atau terjatuh talak atau tidak? Dengan seorang suami mengatakan ilhaqi bi ahliki. Naam, dan ucapan ini pernah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang wanita yang Nabi telah mengikat akad dengan wanita tadi. Seorang wanita yang dikenal dengan Ibnatul Jaun. Sudah akad bersama Nabi, sudah sah. Begitu Nabi akan masuk menjumpai wanita ini, setelah akad, tiba-tiba wanita ini mengatakan, a'udhu billahi mink. A'udhu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan dan keburukan-keburukan engkau. Dia berlindung kepada Allah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, terkaget Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan tadi. Dan sudah disebut nama Allah. Maka Nabi pun mengatakan kepada wanita ini, ilhaqi bi ahliki. Ilhaqi bi ahliki. Talak. Ya. Nah, baru akad, kemudian sudah dilepas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia mengatakan, a'udhu billahi mink. Nah sekarang kalau ada seorang laki-laki mengatakan demikian kepada istrinya, pulang kamu ke rumah bapakmu. Nah, talak atau tidak? Al-jawab, kalimat ini bukan termasuk dari kalimat yang sharih. Dari apa? Dari lafad-lafad talak. Beda dengan anti taliq. Beda. Jadi ini tidak sharih, kinayah, dan tergantung dari niat orang yang mengucapkan. Idza nawa at-talaq faqad waqa'a at-talaq. Kalau dia memang meniatkan talak, maka jatuh apa? Talak. Tapi kalau tidak, karena ucapan tadi mengandung kemungkinan, ya. Baik, lagi ribut sama istrinya, ya. Rumah bapaknya di sampingnya, sudahlah kamu sana, kembali sana ke rumah bapakmu. Ya, maksudnya saya sumpek di rumah. Ya, kamu pulang saja dulu sana. Ya. Ini tidak memaksudkan talak sama sekali. Dia tidak memaksudkan talak. Maka ketika itu tidak jatuh apa namanya talak. Jadi yang menentukan apa di sini? Maqasid. Yang menentukan adalah mada maqasid. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Naam. Ini salah satu contoh, ikhwan. Bahwasanya kaidah ini masuk ke dalam babut talak. Ya. Sama-sama jual beli. Namun yang ini halal, yang ini haram. Surahnya sama, bentuknya sama. Ya. Bisa jadi. Ya. Nah, sekilas bentuknya jual beli, namun di situ ada hial atau hilah untuk riba, seperti bai'ul 'inah. Ya, seperti bai'ul 'inah. Sepertinya surahnya adalah surah apa? Jual beli, namun masuk di dalamnya riba. Nah, al-umur bimaqasidiha. Kembali kepada ucapan beliau, Syekh Sa'di. Hadhihi al-qa'idah anfa'ul qawa'id wa ajalluha. Tadkhulu fi jami'i abwabil ilmi. kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan yang paling penting. Masuk di dalam kaidah ini semua bab-bab ilmu. Fasolahul a'mal al-badaniyah, maka ketahuilah baiknya amalan badan dan baiknya amalan hati, baiknya amalan harta, amalan badan seperti sholat, amalan harta seperti zakat, sedekah, ya, itu sangat tergantung dengan a'malul qulub, amalan hati, yaitu niyah. Fa'amalul jawarih innama huwa bin niyah, amalan-amalan jawarih sah tidaknya, baik tidaknya, besar kecilnya pahala, huwa bin niyah, ya, tergantung niatnya. Wa fasadu hadhil a'mal, dan baik dan rusaknya amalan-amalan ini juga bi fasadin niyah, dengan rusaknya niat. Fa idza saluhatin niyatu saluhatil aqwal wal a'mal, kalau niatan orang itu baik, ya, maka ucapan-ucapannya juga akan baik, amalan-amalannya juga akan baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadatin niyatu, kalau niatnya itu rusak, fasadatil aqwalu wal a'malu, amalan-amalan, ucapan-ucapan juga akan fasid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ini dalil dari kaidah ini. Dalil dari kaidah al-umur bima qasidiha. Innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bin niyat, tergantung dari niat. Wa inna malikul limri imanawa, dan masing-masing dari hamba yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Naam. Antum coba setiap kaidah, ya, turokizun, antum coba perhatikan. Antum hafalkan kaidahnya, kemudian dalilnya, kemudian contoh amsilah dari apa? Masail. Setiap kaidah seperti itu. Apa kaidahnya? Apa dalil kaidah itu? Ya, kemudian contoh-contoh apa? Masail. Nah, itu akan lebih apa? Memudahkan bagi antum. Dan nanti ke depan kalau antum belajar kitab qawaid fikhiyah yang lain, ada faedah tambahan masalah, catat di situ. Tambahkan lagi. Ada tambahan dalil, tambahkan lagi dalil di situ. Sehingga, ya, apa yang antum pelajari ini akan terus antum fahami, ya, berkembang dan semakin antum faham terhadap ilmu tersebut. Baik, kembali pada apa yang disebutkan oleh mu'alif. Mu'alif menyebutkan dalil. Ya. Dalil bagi kaidah ini. Al-umur bima qasidiha. Di antara dalilnya ini, innamal amalu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi memberikan contoh amalan yang sama, lahiriahnya sama, yaitu hijrah. Ya, sama amalannya, zahirnya sama, tidak beda. Tapi ternyata yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak. Ya. Karena yang satu adalah dia hijrah karena Allah, dan yang satu hijrah karena, ya, wanita yang hendak dia apa? Nikahi. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, karena hijrahnya itu karena dunia yang dia cari atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya, ya, tidak ada pahala. Thayyib, itu berlaku untuk setiap amalan, baik amalan badan atau amalan harta. Hadis Muslim yang menyebutkan tiga orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat dan dinyalakan api untuk mereka. Nah, adalah tiga orang yang melakukan amalan-amalan besar. Orang yang pertama adalah Rajulun Ustushida, seorang yang mati dalam medan perang. Badan dia korbankan, jiwa, ya, dia korbankan sampai mati dalam peperangan. Namun ternyata maksudnya, niatnya jelek, agar dikatakan sebagai pemberani. Ya, faqad qil, dan dia telah mendapatkan apa yang dia cari itu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka ditariklah orang ini di atas wajahnya, dimasukkan dalam neraka. Yang kedua, dia beramal dengan hartanya. Dengan semua harta yang dia miliki, Allah telah berikan kepada dia, min asnafil mali kullih. Semua jenis harta dia miliki, emas, perak, ya, semua yang dia miliki. Dia gunakan untuk sedekah ini, infak ini, dan seterusnya. Namun ternyata dia lakukan itu agar dikatakan sebagai jawad, seorang yang dermawan. Faqad qil, maka dia pun telah mendapatkan apa yang dia cari dan dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, orang yang alim, diberi ilmu, diberi Quran, ya. Yu'allimun nas wa yaqra'ul Quran. Namun ternyata dia melakukan itu semuanya agar dikatakan sebagai huwa qari'un, huwa alimun. Dia seorang qari, dia seorang alim, dan sudah dia dapatkan predikat itu dan pujian itu, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Maka ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, ini juga salah satu dalil, ya, di antara dalil dari kaidah tersebut, al umur bimaqasidiha, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berupaya di dalam kita beramal mukhlishan lillahi jalla wa ala. Kita tidak mencari apapun kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Baik. Sepertinya sampai di situ dulu ikhwatul kiram. Ada beberapa masalah yang masih tersisa disebutkan oleh beliau di dalam syarah, ya. Naam. Insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ya. Bi'idnillahi azza wa jalla. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.